نبدأ. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى محمد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah halaman 196 tentang apa? Sifat-sifat Allah menurut ahlu bidah dan bantahan kepada mereka, di mana kita membahas tentang apa kemarin, tentang orang yang mu'attil itu mumatsil dan orang yang mumatsil itu mu'attil. Orang yang menta'wil menta'til itu adalah orang yang mentamtsil, dan orang yang mentamtsil itu menta'til. Bulan baleni itu aja. Nah, kita lanjutkan. Tadi kita selesai dari pembahasan syair yang ruwet. Tapi alhamdulillah Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan untuk memahaminya, bahwasanya apa? Intinya di situ adalah ketika seorang itu membandingkan antara yang tidak sempurna dengan yang sempurna, maka itu bukan tempatnya untuk membandingkan dan tidak pas, dan itu salah kaprah. Paham ya? Kemudian kita masuk pada فإذا وفق الله عالما من العلماء متبخرين في هذا الباب وأتى بالأدلة النقلية والعقلية فسوف يموع هؤلاء كما يموع الملح في الماء لأنهم ليس عندهم دليل وزعماؤهم ورؤوسهم ورؤوسهم يقولون عند الموت أموت على عقيدة أمي قال الرازي الرازي mengatakan dalam syair yang terkenal ini, sering dinukil, نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى وبال ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا Senang mas. Nah, jadi di sini kaitannya dengan apabila ini Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada seorang yang alim dari ulama-ulama mutabakhirina fi hadzal bab, orang yang benar-benar dia itu mumpuni dalam bab ini, wa tabi bil adillati naqliyati wal aqliyati, dan dia itu membawakan dalil, berbagai macam dalil ya, naqliyah dari Al-Qur'an dan Sunnah, wal aqliyah dalil yang sesuai dengan akal, fa sawfa yamu'u haula'i kama yamu'u milh fil ma', maka dia itu seperti yamu'u haula'i kama yamu'u milh fil ma'. Antum lihat ya, antara ketika garam, ya, sabar mas, kopi itu bukan sesuatu yang diributkan mas. Nih antum gini tangannya gerak. Nah, minumnya yang nyurutup. Ya, Allah mabarik. Ana ulangi. Apabila Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada seorang alim dari ulama, orang-orang yang benar-benar pakarnya dalam bab ini, kemudian dia membawakan dalil-dalil naqliyah dan dalil aqliyah, dalil-dalil yang dari Al-Quran dan Sunnah, dan juga dalil-dalil yang sesuai dengan akal logika, falsa yamu'u ha'ulai kama yamu'ul milh fil ma', maka mereka itu sama halnya kalau garam itu diletakkan di air, kira-kira gimana mas? Kemudian dikocok, Gak ada artinya, Mas. Gak ada artinya. Apalagi kalau garamnya cuma segitu, airnya sak pola. Gak ngaruh. Paham sampai sini? Li'annahum laisa 'indahum dalilun, karena mereka itu enggak punya dalil. Dalil menurut mereka, tapi belum menurut sesuatu yang menjadi kebenaran. Saya punya dalil. Iya, dalilnya buat antum sendiri. Tapi ketika ditanya, apakah dalilnya itu memang untuk perkara itu atau tidak? Coba, ya ini tolong dibaca. Ah, mumet. Dan disebutkan di sini, wa zu'ama'uhum wa ru'usan'uhum, petinggi-petinggi mereka, pemimpin-pemimpin mereka, yaquluna, mereka mengatakan apa? Indal maut, ketika mereka mati. Amutu ala aqidati ummi. Aku itu mati ya di atas agama, di atas akidahnya ibu. Qala Ar-Razi, berkata Ar-Razi. Ya. Ini di Tabaqat Syafi'iyah di Subki Uyunul Anba. Tabaqat Syafi'iyah itu berjilid-jilid. Mantap itu. Tapi di sini kita tidak dalam rangka untuk memahami kontekstual madhab ya. Ya. Nah. Ar-Razi ya. Berkata di sini, nihayatu iqdamil uquli iqalu. Akhir dari mengedepankan akal itu adalah iqalu. Anda tahu iqal itu apa? Iqal itu yang dipakai di kepala, Mas. Untuk jadi kalau asalnya iqal itu adalah tali yang dipakai untuk mengikat unta. Unta. Tapi kemudian berkembangnya zaman, iqal itu dipakai oleh orang-orang Arab untuk mengunci kepala mereka ketika kepala mereka ditutup dengan kutroh. Kutroh itu tahu Mas, seperti taplak itu Mas, taplak meja itu taruhin di kepala antum. Kemudian di atasnya itu dikunci biar enggak gerak, enggak kemana-mana. Itu namanya iqal yang keluar hitam itu loh Mas. Tahu enggak? Mau tak kasih tahu? Paham enggak? Ya wis, antum pinter-pinter, enggak usah. Saya enggak usah anak tahu browsing ya, antum udah paham semua. Nah, itu maksudnya iqalu artinya apa? Belenggu untuk kepala. Artinya apa? Akhir dari mengedepankan akal itu adalah membelenggu otak itu sendiri, membelenggu pikiran itu sendiri. Kenapa? Ran-rani iso, Mas. Gak akan mungkin ketemu. Ya. Wa aktsaru sa'i al-alamina dhalal. Dan kebanyakan orang yang berusaha, untuk orang-orang yang filsafat berusaha, ini akhir usaha mereka juga apa? Dolal, sesat. Orang berkecimpung dalam filsafat ya, ngoyoworo itu mesti sesat. Karena apa? Tidak menggubris lagi dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Yang mereka gubris adalah yang sesuai dengan logika mereka, yang sesuai dengan pertimbangan akal mereka. Kalau itu cocok, diambil. Kalau tidak, tidak diambil. Assalamualaikum. Dan menginterpretasikan sesuatu itu dengan interpretasinya sendiri. Ini yang ya sama halnya dulu ada bapak-bapak yang semoga Allah Azza Jalla memberikan kemudahan buat beliau untuk istiqomah dalam Islamnya. Bapak-bapak yang baru masuk Islam, dia dari usia mudanya sampai usia sepuhnya itu sudah melalang buana. Agama apa saja dipeluk. Dan bahkan dia pun mengelak untuk menikah. Sampai usianya sudah 70-an tidak menikah. Gak punya anak dan gak punya rumah. Dan ketika itu datang ke warung, minta untuk diislamkan. Dan itu ternyata dia punya berbagai macam polemik dan kebingungan yang dia tulis terek-terek dua lembar bolak-balik. Ditulis tangan. Anak saat itu ketika melihat pertanyaannya, subhanallah, maha suci Allah azza wa jal, dan alhamdulillah afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathir mimman khalaqa taftira. Ini ujian, ujian berat bagi beliau ketika diuji dengan kebingungan demi kebingungan. Karena apa? Dia tidak percaya dengan apapun yang disebutkan di dalam Al-Quran atau dalam As-Sunnah yang sahih. Yang dia tahu adalah yang sesuai dengan pemikiran saya akan terima. Kalau tidak, saya enggak akan terima. Akhirnya sampai akhir kehidupannya seperti itu dan akhirnya menyerah. Saya tidak menemukan jawaban dengan apa yang saya bingung di atasnya yang berkaitan dengan keyakinan saya. Akhirnya bingung. Dan alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah Azza Jalla melalui ponakan-ponakannya yang dari kecil itu diberikan kemudahan untuk dididik sama dia, dicukupi sama dia. Ya. Tapi akhirnya ya seperti itu. Allah Azza Jalla memberikan akhir kehidupan yang baik buat beliau. Nah, jadi membelenggu mas, gak ada keutamaan sama sekali ketika antum bisa menjawab apa yang menjadi polemik pikiran antum dengan pemikiran antum sendiri, dengan kecerdasan antum sendiri, itu pun tidak akan menyebabkan hidup antum menjadi tenang. Menyebabkan antum itu menjadi lebih kuat, lebih pintar dari yang lainnya. Nah, wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina. Ya. Jadi arwah kita fi wahsyatin, di mana kalau misalnya kaitannya orang menjelaskan tentang wahsyah ini artinya bentuk keburukan. Ruh kita di dalam ya jasad kita ini fi jusumina, jisim kita. Ya, jamak dari jisim itu sebenarnya dalam keadaan buruk. Kenapa? Karena dari awal sudah mengedepankan akal logika. Maka antum lihat orang-orang yang sok logikain, ya, sok logikain itu pemintar. Dan pada hakikatnya orang-orang yang model seperti itu menutupi apa yang menjadi keburukan dia sendiri. Ima itu dengan gaya bahasanya yang sok-sokan, ataupun dengan bahasa yang jauh lebih tinggi daripada yang lainnya. Kalau dia ngomong, yang lainnya nggak boleh ngomong lebih keras dari dia. Dia ngomongnya keras sekali. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Subhanallah. Ingin tampil, ingin dihargai, ingin dilihat dan seterusnya. Ini kebanyakan orang-orang yang mengedepankan akal tidak punya sama sekali hujah yang syar'i. Wa ghayatu dunyana adan wa wabalu. Dan ghayatu dunyana, tujuan akhir dari dunia kita itu kehinaan, wabalu, dan apa, sia-sia. Kayak orang dari pagi sampai sore itu kerja. Ya. Sampai kemarin ada pertanyaan, bagus sekali. Saya jualan dari setelah asar, terkadang jam 7 sudah habis barang dagangan saya. 7 malam, Mas. Ya. Jam 7 sudah habis. Apakah kalau saya mentargetkan setiap harinya saya harus dapat misalnya 300 ribu bersih, kemudian saya nyambi untuk jualan yang lainnya, itu apakah tidak mengapa? Saya mengatakan kepada suami saya agar ayo Kalau jam 7 jualan kita sudah selesai, kita jualan yang lain. Agar nanti apa target itu terpenuhi. Setiap harinya 300 ribu. Atau bahkan lebih. Sekurang-kurangnya 300 ribu. Kemudian, ketika anak ditanya seperti itu, anak katakan, betul, manusia itu menginginkan yang seperti itu. Tapi sesungguhnya, fisik kita tidak akan mampu untuk menanggung beban yang seperti itu. Ya. Karena apa? Orang itu sebenarnya punya keterbatasan. Anak katakan, kalau seandainya jam 7 itu jenengan sudah selesai dagangannya, kemudian seharusnya hari-hari biasa ketika tidak terlalu ramai itu pulang jam 10, jam 11 malam, maka jenengan diberikan bonus oleh Allah Azza wa Jalla 3 jam. Nah, apakah 3 jam ini kemudian jenengan itu bisa memaksimalkannya untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla? Dengan membaca Al-Quran, dengan menghafal doa-doa pendek, dengan membaca hadis, dengan mendidik anak-anaknya, dan yang lainnya, atau bahkan menghadiri kajian ilmu, itu Masya Allah. Tapi kalau kemudian setiap harinya hanya ditargetkan masalah uang dan uang, tunggu akhir kehidupannya, jenengan itu bisa akan terjadi apa? Kebosanan, malal. Setelah rasa bosan, emosi meledak. Setelah emosi meledak, apa yang terjadi mas? Cerai. Karena akan melakukan dosa ini, dosa itu. Paham saya di sini? Ini hasil akhirnya seperti itu mas. Sama ini. Wa ghayatu dunyana adan wa baru. Berapa banyak orang itu, ya, ketika diajak ngaji, diajak bermajlis ilmu, kata si, Ustaz, saya lagi jualan Ustaz. Saya mencari nafkah. Allah mabarik. Asan. Fadlu. Ahlan wa sahlan. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan usaha antum. Ya. Tapi lihat. Apakah kemudian 7 hari dalam sepekan itu antum gunakan semuanya untuk seperti itu? Tidak adakah satu hari pun, bahkan berapa menit, berapa jam, itu antum gunakan untuk menghidupkan hati antum. Yang terkadang bisa jadi kita enggak tahu. Dengan kerasnya hati itu melewati hujaman dunia berkaitan dengan uang, tuntutan ini, tuntutan itu melemahkan iman mas. Bahkan baca Al-Quran pun sudah jarang. Zikir pagi dan sore kadang kalau ingat baru dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ketika kemudian Allah memberikan ujian ingat lagi. Itulah manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka sebelum itu terjadi, mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan istiqomah. Istiqomah, istiqomah. Duduknya antum di majlis ilmu itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari takdir Allah Azza wa Jalla terhadap rezeki antum. Ingat itu mas. Masing-masing rezeki antum itu sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kalau antum sudah berusaha kepada Allah Azza wa Jalla untuk mencari rezeki yang halal, yang barokah, yang thayyibah, maka hasil akhirnya kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian antum mempunyai waktu untuk dipergunakan, maka gunakan untuk bermajlis ilmu. Karena itulah yang bisa menghidupkan hati. Itulah taman-taman surga yang bisa menjadikan antum lebih tenang hidupnya. Lebih barokah waktunya. Ya, antum bisa lihat orang-orang yang senantiasa dari pagi, siang, sore, malam, itu dari kasur, tempat kerja, kasur lagi. Setiap hari, 7 hari seperti itu, antum lihat, ketika dia tidur, tidurnya seperti apa mas? Mengerikan. Kayak semuanya, apa yang ketika dia tidur, itu adalah balas dendam. Terhadap keletihannya, terhadap kepenatannya, terhadap kebosanannya. Maka yang seperti itu hanya seperti bom molotov, mas. Kapan meledaknya, itu meledaknya sakit itu, mas. Orang yang punya rutinitas keduniawian yang seperti itu, tanpa ada rutinitas untuk menimba ilmu syar'i, atau bahkan beribadah, itu ngeri. Antum lihat saja. Antum lihat. Akhirnya itu apa? Ada wabah. Ketika infus itu sudah di sini, ketika suntikan dokter itu sudah tidak berasa, ketika denyut nadi jantung itu sudah pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit. Orang semuanya sudah merasa, antum sudah hilang. Tapi antum hidup. Hidupnya antum hanya bergantung dengan alat-alat seperti itu. Nas'alullah salamafiyah. Coba bayangkan ketika kita mendapati seperti itu, apakah kita harus menunggu sampai nanti seperti itu? Jangan. Makanya jangan terlalu berandai-andai bahwa kita akan mendapatkan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Sabar dulu mas. Apa yang dihadapan kita sekarang, kita pergunakan semaksimal mungkin. Waktu kita. Waktu kita. Kan ditanya. Nah, lanjut lagi. Walam nastafid min bahsina tula umrina. Dan ini tidak akan bermanfaat penyelidikan-penyelidikan kita sepanjang umur kita, enggak akan bermanfaat sama sekali sebagaimana tadi dilakukan oleh ya, kita ana contohkan seorang bapak tadi yang semoga Allah Azza wa Jalla menjaga beliau dan memberikan akhir kehidupan yang baik buat beliau. Itu enggak ada. Dia itu berpetualang menyelidik dari satu akidah ke akidah yang lain, itu enggak akan menjadikan dia itu tenang. Nah, siwa an jama'na fihi qila wa qul. Yang dia dapati tidak lain adalah apa? Ya, kita sudah mengumpulkan tentang apa? Ini dikatakan ini, itu dikatakan itu. Hanya katanya, katanya, katanya, katanya. Tapi itu tidak membuat hati kita menjadi tenang. Ya. Ustaz, saya itu kalau kajian paling merasa tenang, Ustaz. Saking tenangnya saya ngantuk, Ustaz. Ya, itu tunggu dulu, Mas. Doa, kalau ini seperti itu doa. Ya, jangan terlalu banyak nasi. Maka antum akan menjadi pelupa. Kalau sudah menjadi pelupa yang parah, maka antum akan tidur. Kalau sudah menjadi tidur, maka barokahnya akan hilang. Ya, maka saat itu dibutuhkan ya pertanyaan, dibutuhkan jeratan-jeratan dari doa-doa kebaikan yang semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kepada kita istiqomah dan tambahan semangat. Semangat terus, semangat. Antum melihat ya, misalnya antum melihat sosok orang-orang yang semangat, tentunya antum akan bersemangat. Ya. Wala uzaki Allah ahad. Kita lihat nih, bapak kita, Pak Buang. Lomba. Ya. Ada juga bapak-bapak yang lain, Pak Utomo, Masya Allah. Ya. Bapak-bapak kita yang lain. Ya. Atau bahkan Pak Hadi. Seusia beliau. Ya. Masih duduk di majlis ilmu itu Masya Allah. Kenapa? Itulah yang menenangkan jiwa. Itulah yang menenangkan jiwa. Kalau antum kira-kira tanya, Pak, kenapa jenengan itu terlalu bersemangat untuk menimba ilmu syar'i? Kayaknya gak pernah liburnya. Ya. Sesungguhnya itu adalah jawaban dari penyesalan. Kenapa saya dari dulu tidak mengenal yang seperti ini? Betul, Pak? Nah, itu jawaban, salah satu jawaban yang pernah Anda dengar. Ya. Begitu juga sekarang. Dari sekian banyak bapak-bapak kita yang sudah sepuh ini, ya, semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Ada bapak-bapak kita yang dulu semangat menuntut ilmu syar'i, datang ke sini bersemangat. Tapi kemudian diberikan ujian, sakit. Semangatnya masih ada, tapi kondisi sudah tidak memungkinkan. Ya, apakah antum sekalian ingin menunggu yang seperti itu? Assalamualaikum. Tidak. Maka jangan pernah sia-siakan. Ketika ada kesempatan untuk menuntut ilmu syar'i, jangan berkilah ini dan itu. Itu semuanya dari waswas syaitan. Ya, dari syaitan. Nah, walaysa indahum ilmun abadan. mereka itu tidak punya ilmu selama-lamanya. Lakin al-muskil, namun muskilahnya, ya masalahnya, problemnya, anna ba'dan nasi khawafun, ya. Fatajiduhu idha ra'a sajaratan, tataharaku min bu'din qala, hadha aduun, ma'ahu saif, wa bunduk, wa harap. Wa illa fala yumkin li ahadin an yakuma bil batil ala haqqin abada. Antum lihat. Ya. Ini problemnya itu adalah ketika sebagian orang itu khawafun, yahab. Dia itu senantiasa merasa takut. Takut dengan sangat. Dia gampang untuk menafsirkan sesuatu kemudian dia takut. Ya. Jadi fatajiduhu, engkau dapati dia idara'a, apabila dia melihat syajaratan, dia melihat apa? Ada pohon. Tataharok, pohon itu gerak. Min bu'din, dari kejauhan. Kalau dia mengatakan hadza aduwwun, itu musuh. Itu musuh. Ma'ahu sayfun wa bundukun. Ya. Bersama dia ada pedang, ya. Bersama orang tadi padahal ada pedang dan bunduk, pistol. Tapi tetap takut saja. Melihat ketika apa? Ada pohon yang bergerak dari kejauhan. Waharok, dan dia pun lari. Wa illa fala yumkin li ahadin an yakuma bil batil. Kalau tidak, tentunya tidak ada seorang pun yang mampu untuk yakuma bil batil. Dia itu apa? Berdiri dengan kebatilannya. Artinya apa? Tetap teguh dengan kebatilannya. Ala haqqin, di atas kebenaran. Gak mungkin dia itu, kebatilan itu akan menang terhadap kebenaran. Ya. Bahkan Allah Azza wa Jalla di sini berfirman, ya. Di sini di surat Al-Anbiya ayat 18. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, bal nakdifu bil haqqi 'alal batin. Sebenarnya kami melontarkan yang hak kepada yang batin. Ya. Fayadmahuhu faida huwa zahiqun. Lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka dengan serta-merta yang batil itu lenyap. Antum lihat di surat Al-Anbiya ayat 18. Kalimatun adimatun. Ini adalah kalimat yang begitu agung. Nakdifu. Ya. Nakdifu artinya di sini adalah narmi bisyiddatin. Melontarkan dengan lontaran yang sangat kuat. Kemudian fayadmahuhu yasilu ila ummi dimag. Sampai kepada otaknya. Ya. Faidah huwa zahikun. Ya. Dia itu zahik, artinya lenyap. Itu yamutu halan wala yata'akhir. Dia mati dan tidak diakhirkan lagi. Lakin aina dharib. Namun di sini apa? Aina dharib. Yang mukulnya siapa? Wa ana atamanna an yakuna fil internet mauqi'at tu'aliju mithla hadhil asya' biduni muhajamah. Wal muhajamatu la tufidu. Lakin billin wal hudu' yahsulul khairu kathiru. Dan aku amanna, artinya berkeinginan, berharap, ya, ya, an yakuna fil internet, agar di internet itu ada mauke, ada website yang bisa mengobati dari berbagai macam seperti ini, ada apa, syubhat-syubhat yang menyerang kaum muslimin. Biduni muhajamah, tanpa ada muhajamah, artinya di sini adalah penyerangan yang menyakitkan. Maksudnya fal muhajamu la tufidu. Artinya dengan kekerasan, dengan penyerangan yang sifatnya di situ ofensif, Mas, itu tidak bermanfaat. Dakwah ofensif artinya antum itu memberikan perlawanan kepada orang-orang yang seharusnya itu tidak perlu dilawan, itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Lakin bil lin, namun hendaknya dilakukan dengan lin, dengan lemah lembut, wal hudu, dengan ketenangan. Yahsulul khairu katsiru, maka akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Antum lihat dakwah yang dimulai dengan bantah-bantahan atau menyudutkan orang lain, mengkritik orang lain, itu enggak akan menjadikan dakwah yang berhasil. Karena sesungguhnya dakwah itu menyeru, Mas. Dakwah, asal kata dari dakwah itu menyeru. Menyeru kepada kemana? Kepada kebenaran. Bukan menyeru kepada dirinya sendiri. Dan bukan menyeru kepada idealismenya sendiri. Tapi menyeru kepada kebenaran. Ya. Kalau itu dakwah itu diterima, itu adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Kalau dakwah itu tidak diterima, tentunya antum sudah bara'atul dhimmah. Antum sudah tidak akan ditanya lagi kelak pertanggungjawabannya di akhirat. Namun di sini akan ada perbedaan. Dakwah yang dilakukan dengan lin, dengan lemah lembut, dan yang dakwah yang dilakukan dengan kasar, dengan bahasa-bahasa pedes, bahasa-bahasa yang menyakitkan, bahasa-bahasa yang menghujat, ini tidak dibenarkan. Paham sampai sini? Nah, bahkan mengolok-olok pemerintah itu bukan dakwah yang hikmah. Mengolok-olok pemerintah itu bukan dakwah yang hikmah. Seandainya antum tahu beratnya ujian Allah kepada orang-orang yang seperti itu, tentunya antum tidak akan memperolok-olok. Karena sesungguhnya harusnya antum bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Antum tidak ditimpakan ujian seperti orang-orang yang diberikan kewenangan itu, kekuasaan seperti itu. Itu ngeri, Mas. Makanya orang yang alim itu tidak akan apa? Gila jabatan. Karena jabatan buat dia apa? Gak ada, Mas. Paham sampai sini? Tapi orang yang masih gila jabatan, maka dia bukan alim yang rabbani. Bukan alim yang rabbani. Nasallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang wa nu'minu bi annahu qala malik rahimallah dalam matanya di sini wa nu'minu bi annahu ta'ala ma'a khalqihi wa huwa 'ala 'arsyihi. Ini tentang apa? Ma'iyah. Ini tentang ma'iyah. Ya. Yalla ikhwan. Ma'i. Jadi biasanya masyayikh di sana juga itu. Wallah, ya ikhwan, ya ikhwan, antum masih bersamaku? Ya. Ada yang sudah gini. Ya. Efek dari tadi apa? Nasi rawon. Ya. Kalau tadi nasi buat lupa, rawonnya menjadi rawan, Mas. Rawan ngantuk, Mas. Ya. Nah, sekarang kita membahas di sini. Qulhu wa nu'minu bi annahu ta'ala ma'a khalqihi wa huwa 'ala 'arsyihi. Kita beriman bahwasanya Allah Ta'ala ma'a khalqihi, bersama dengan ciptaannya. Wa huwa 'ala 'arsyi, sedangkan Allah Azza wa Jalla itu di atas 'arsy. Allah Azza wa Jalla itu berada di atas 'arsy. Nah, penjelasan Syekh rahimahullah mengatakan di sini, qauluhu, perkataannya, wa nu'minu, kita beriman bahwasanya Allah Azza wa Jal itu bersama makhluknya, dan Allah Azza wa Jal di atas arsnya. Lama dhaqara uluhu subhanahu wa ta'ala adatiyya wal wasfiyya wa dhaqara istiwa'ahu ala arsi wa huwa uluhu ala arsihi Azza wa Jal ala sifatin la ya'lamuha illa Allah dhakara al-ma'iyyata wa dhalika li anna al-insana qad yushkilu alayhi al-jam'a bayna al-'uluwi wal-ma'iyyati wa kadhalika al-qurbi. Istighfar. Yang tadi. Yang tadi. Jadi ketika dzakara ulu subhanahu wa ta'ala, ketika menyebutkan tentang Allah Azza wa Jalla itu maha tinggi secara zatnya maupun sifatnya, dan ini menyebutkan istiwa'ahu, menyebutkan istiwa'nya Allah Azza wa Jalla, arah ars, di atas ars, wa huwa ulu, dan Allah Azza wa Jalla itu berada tinggi, ala arsi, di atas arsnya Azza wa Jalla, ala sifatin, berdasarkan sifat yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Bagaimana ya, bagaimana Allah berada di atas arsnya, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Azza wa Jalla. Dzakaral ma'iyyah, maka di sini menyebutkan tentang ma'iyyah, tentang sifat kebersamaan. Wadzalika li'annal insana, yang demikian itu karena manusia, qad yushkilu alaihi al-jam'a bainal 'uluwi wal ma'iyyah, karena terkadang orang itu akan merasa kesulitan sekali bagaimana menggabungkan antara sifat ulu dan sifat ma'iyyah. Sifat Allah maha tinggi dan sifat ma'iyyah, kebersamaan. Wal ma'iyyah itu ya, ma'iyyah. Itu bukan ma'iyyah ya. Ma'iyah. Ma'iyah itu beda lagi. Ya. Wa kadzalika al-qurb. Begitu juga kedekatan. Nah. Faqala wa nu'minu bi annahu ta'ala ma'a khalqihi wa huwa 'ala 'arsyihi. Kita beriman bahwasanya Allah Ta'ala itu bersama ciptaannya. Dan wa huwa ala arsy, dan Allah Azza wa Jalla berada di atas arsy-Nya. Qauluhu wa huwa ala arsy, perkataan dia wa huwa ala arsy, dia itu berada di atas arsy-Nya, ya, jumlatun haliyatun, ini adalah jumlah haliyah, jumlah yang sebagai apa, keterangan. Fal ma'iyatu fil lughatil arabiyyati kalimatun taqtadil musahabati, dalam bahasa Arab ma'iyah ini adalah satu kata yang memberikan konsekuensi musahabah, kebersamaan. Musahabah, kebersamaan. Faqauluna, maka perkataan kita, ma'akada, bersama ini, atau bersama itu, bersama yang demikian, ay musahibun lahu. Ini adanya bersama, ya, kondisinya bersama dengannya, bersama dengannya. Wa hadhil musahabatu takhtalifu bi ikhtilafi mawaridiha. Tentang kebersamaan ini berbeda-beda dengan perbedaan apa? Mawaridnya. Artinya apa saja yang bagian, ya, kayak misalnya Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan ma'iyah, kebersamaan dengan Nabi Sasa. Ya. Ya. Tentang innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu bersama kita. Itu bukan zatnya, tapi maha maha apa? Maha pengetahuan Allah Azza wa Jalla, dan juga Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Nah. Wa bihasbil qara'in wasiyaq. Ini berdasarkan adanya indikasi-indikasi dan redaksional yang ada. Fa tufassaru fi kulli mawdhi'in bihasabi. Maka ditafsirkan ma'iyah itu ini sesuai dengan kondisi kontekstualnya. Tidak kemudian kebersamaan yang sifatnya apa? Dhatiyah. Tapi kebersamaan di sini bisa pertolongan dari Allah Azza wa Jalla dekat dengan hamba tersebut. Begitu juga apa? Allah Azza wa Jalla itu mengetahui apa saja yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ya. Allah Azza wa Jalla mengetahui ada di antara antum yang sudah mulai kekuatan intipnya berkurang misalnya. Allah mengetahui. Ya. Di balik senyumnya, di balik ini ada kengantuan yang ditahan-tahan. Apa itu? Status hari ini. Di balik